Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan taufiknya kepada kita semua sehingga di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk melakukan sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Maka marilah masyarakat muslimin rahimakumullah, kita gunakan kesempatan yang mulia ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sungguh hanya dengan keimanan dan ketakwaan seorang hamba akan meraih keberuntungan dan kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah, sebuah ayat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka menimbun emas dan perak dan mereka tidak mengeluarkan, tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Thauban, beliau mengatakan ketika turun ayat ini, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih." Kami ketika itu bersama Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebagian safarnya. Faqala ba'du ashabihi, maka berkatalah sebagian sahabat di saat itu, "Unzila fi dhahabi wal fiddah ma unzil." Telah diturunkan kepada kami ayat tentang emas dan perak. "Lau alimna ayyal mal khairun fanattakhidah." Andai kata ada harta yang lebih berharga dan istimewa dibandingkan emas dan perak, maka niscaya kami akan mengambilnya, mengumpulkan dan menyimpannya. Mendengar itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Afdaluhu lisanun dhakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanih." Mendengar penuturan sahabat tersebut, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ada harta yang lebih berharga dan istimewa dibandingkan emas dan perak. Harta tersebut adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan istri yang beriman yang salihah yang senantiasa membantu suami dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, merupakan sebuah sifat dan tabiat manusia. Mereka akan mencari yang terbaik dari apa yang mereka raih. Mereka akan mencari yang terbaik dari apa yang mereka simpan dan mereka kumpulkan. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam hadis yang mulia ini bahwa di sana ada harta simpanan terbaik yang seharusnya dikumpulkan dan diambil oleh manusia. Harta tersebut adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan istri yang salihah yang membantu dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Harta yang pertama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa harta tersebut bisa lebih berharga dan istimewa dibandingkan emas dan perak? Dikarenakan kemanfaatan harta tersebut tidak hanya bisa dinikmati di dunia ini, namun akan berlanjut dalam kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan fil jannah. Yang pertama kata Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, lisan yang senantiasa basah mengingat Allah, hati yang senantiasa ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan segala kebaikan, dimudahkan segala urusan, diberi rizki yang berkecukupan, di antara kunci untuk meraih itu semua adalah zikrullah taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat seorang hamba itu ingat kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala sebagai Rabbnya akan senantiasa mengingatnya. Dan barang siapa yang diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kecukupan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, ingatlah oleh kalian aku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis kudsi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku kata Allah akan selalu bersamanya apabila dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Namun jika dia mengingatku fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, jika dia mengingatku kata Allah, maka aku mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka, yaitu di hadapan para malaikatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, orang tersebut mengeluhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang syariat yang dia rasakan terlalu banyak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad katsurat 'alayya, sesungguhnya syariat Islam terasa banyak bagiku ya Rasulullah. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, maka kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang bisa aku jaga, yang bisa aku berpegang teguh dengannya ya Rasulullah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, lai yazalu lisanuka ratban min zikrillah, lan yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah lisanmu terus menerus basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini masyarul muslimin rahimakumullah diterangkan oleh para ulama, Nabi alaihi salatu wassalam membimbing sahabat tersebut bukan dengan ibadah salat, bukan dengan ibadah puasa, namun Nabi alaihi salatu wassalam membimbing sahabat tersebut untuk senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya dengan seorang itu senantiasa berzikir, Allah akan bersihkan hatinya, Allah akan berikan kekuatan dalam hatinya untuk mampu menjalankan syariat-syariat Allah, untuk mampu dan kuat di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah akan berikan ketenangan dan ketentraman dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah niscaya hati-hati mereka akan tenang. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari hadis Abu Darda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal warik wa khairun lakum min an talqaw aduwakum wa tadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum qalu bala ya rasulullah qala dhikrullah ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang paling baik dari amalan kalian, yang paling suci di sisi Rabb kalian, yang paling bisa mengangkat derajat kalian, dan lebih baik dibandingkan infak emas dan perak, lebih baik dibandingkan engkau berjihad, engkau berjumpa dengan musuh kalian. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, dzikrullah taala, berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Maka pantas ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfar, ketika konteks ayat tersebut, ya ayuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Allah perintahkan mereka, umatnya, hamba-hambanya, untuk senantiasa berzikir kepada Allah, sampai pun di dalam saat perang, berjumpa dengan musuh. Karena itu merupakan sebab Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan Isra Mi'raj, Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim di atas langit. Maka di antara pesan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam, sampaikan kepada umatku salamku ini, wa akhbirhum annal jannah tayyibatut turbah adbatul ma wa annaha qi'an, kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu wangi tanahnya, segar airnya, dan surga itu datar. Kata Nabi Ibrahim, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bahwa tanaman surga tersebut adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah azza wajalla, sejatinya dia sedang menanam pohon dan tanaman-tanaman di dalam surga untuk dirinya. Dan orang yang berzikir kepada Allah azza wajalla, maka Allah akan sibukkan dirinya dengan kebaikan, dan Allah akan palingkan dirinya dari segala bentuk kejelekan atau perkara-perkara yang akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal hikmah. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, معاشر المسلمين jamaah jum'ah rahimakumullah. Kemudian harta yang kedua yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang lebih baik daripada emas dan perak adalah wal qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah hati yang senantiasa mengakui bahwa segala apa yang dia dapatkan dari kenikmatan dunia ini itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa sadar dan mengakui bahwa semua apa yang Allah berikan kepadanya, apakah itu kenikmatan atau perkara yang menyakitkan, namun itu semua adalah perkara yang terbaik yang Allah berikan untuknya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin ketika menyebutkan tingkatan-tingkatan syukur, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa syukur itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah asyukru 'alal mahab, syukur terhadap perkara yang dicintai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kata beliau, wa tasyaraqat fihi al-muslimun wan nasara wal yahud, maka berserikat dalam syukur yang pertama ini bukan hanya kaum muslimin yang mampu bersyukur pada tingkatan yang pertama ini, namun mereka orang-orang Nasara dan Yahud pun mampu bersyukur pada tingkatan yang pertama ini. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin rahimakumullah, adalah asyukru 'alal makarih, bersyukur ketika mendapatkan perkara-perkara yang tidak dia senangi, perkara-perkara yang menyakitkan dalam hidupnya, kemudian muncul ridha dalam hatinya. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim, orang yang seperti inilah yang akan dipanggil di depan pintu surga. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin rahimakumullah, adalah an la yashhad al-'abdu illa al-mun'im, seorang hamba dia tidaklah menyaksikan Allah semua apa yang Allah berikan kepadanya, apakah itu kenikmatan, semua perkara yang dia dapati dalam hidupnya, perkara yang menyakitkan, perkara yang tidak dia senangi, dia meyakini dan menyadari bahwa itu adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk dirinya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kecuali di balik itu semuanya memiliki hikmah yang besar, baik hikmah tersebut diketahui oleh hambanya ataupun tidak. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dalam hatinya. Allah akan palingkan hatinya dari segala bentuk perkara yang akan mengacaukan hatinya. Apakah itu iri dengki, apakah itu sombong dan yang lainnya. Namun ketika seorang itu dia mampu selalu menanamkan rasa syukur dalam hatinya, akan tumbuh sifat qanaah, akan tumbuh sifat tawadhu', dan akan tumbuh sifat sabar dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum, jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan ridha kepada kalian, dan Allah akan ridhoi segala perbuatan kalian, dan Allah akan palingkan kalian dari segala perkara musibah yang akan menimpa kalian. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum bih, Allah tidak akan pernah mengadab manusia selama mereka bersyukur kepada Allah dan selama mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin rahimakumullah, harta yang ketiga yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanih, seorang istri yang beriman, yang salihah, yang selalu membantu seorang suami dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harta yang paling berharga, ini adalah harta yang paling istimewa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa harta tersebut merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Dunia hijau dan indah, masyarul muslimin rahimakumullah, namun sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu salihah, khairud dun. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dunia itu adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsir ayat di atas yang kita sebutkan surat At-Taubah, ketika memberikan beberapa riwayat yang ada, ketika menyebutkan harta-harta yang paling berharga, belum membawakan sebuah riwayat dari sahabat, dari Imam Abu Dawud, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bi khairin ma yaknisul mar'u, maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang disimpan oleh seseorang. Kata Rasulullah, al mar'atu salihah, yaitu wanita yang salihah, allati idza nadhara ilaiha sarathu, wanita yang apabila engkau memandangnya dia menggembirakan dirimu. Wa idza amaraha ata'athu, apabila engkau perintahkan dia, dia selalu taat kepadamu dalam kebaikan. Wa idza ghaba anha hafizathu, jika engkau tidak ada di sisinya, maka dia selalu menjaga kehormatannya, menjaga hartamu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berbahagialah seorang yang memiliki istri yang salihah, yang selalu membantu dia dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita yang salihah, dia akan selalu berfikir bagaimana dia akan berbakti kepada suaminya. Dia akan selalu berfikir bagaimana menjadikan suami untuk dirinya sebagai sarana untuk meraih surganya Allah. Dia akan menjadikan suami tersebut pintu untuk bisa meraih surganya Allah. Dan dia akan berusaha selalu mentaati suami dalam kebaikan, dan membantu suami di dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga harta simpanan terbaik yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yang lebih baik dibandingkan emas dan perak. Maka mudah-mudahan dengan ini kita pun bersemangat untuk bisa mengambil tiga harta tersebut. Kita mengumpulkan, kita simpan. Mudah-mudahan dengan itu kita meraih kemanfaatan di dunia, demikian pula di akhirat kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa mengumpulkan tiga harta tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menjaga tiga harta tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala pun tutup kehidupan kita dalam keadaan memiliki tiga harta tersebut, yang akan memberikan kemanfaatan bagi kita fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma a'simna minal bid'i wal fitnah wa ahyina 'alal islami was sunnah, waj'alna mimman yattabi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil hayatid dunya, wahshurna fi zumrati ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.